Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Cuma Tuhan saya undang untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ibadah kita mau melepaskan segala beban hidup kita ataupun apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kita mau fokus kepada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah ini. Kita mau angkat lagu pujian kita, kita mau katakan sembah dan puji. Sembah. Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami datang dan berkumpul di rumahmu ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya namamu yang selalu kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau lindungilah mereka Tuhan. Jika mereka sedang sakit, Engkau urapi mereka dan berkati mereka. Kami rindu akan kehadiran Tuhan, biarlah dengan nyanyian pujian kami ini bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya pada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan kami dong untuk duduk kembali. Masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita, tapi suaranya kurang semangat ya. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Masih mau memuji nama Tuhan? Katanya masih ada sukacita. Amin. Amin. Kalau ada sukacita berarti saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sukacita, katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bertemu tangan. Hari ini

Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami sehingga kami masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan beresponsori ya. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur. Mazmur 19 ayat 1-15. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membacakan secara beresponsori ya. Saya yang ayat pertama, jemaat Tuhan ayat kedua, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Taurat-Nya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, jemaat Tuhan. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, malah mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kema di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Pula hambamu diperingatkan oleh sungainya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kita bersama, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Mulia bagi. Saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk duduk kembali. Warta Jemaat, pelayanan kebaktian tanggal 26 September 2021. Untuk gelombang pertama, pengkhotbah Bapak LS DRS NVL Tobing. Gelombang kedua, Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. PLA Liturgis gelombang pertama, Saudara Parti Damanik. Dan gelombang kedua, Bapak LS Jesse Nurat. Doa syafaat gelombang pertama, Ibu Pendeta BL Boru Sipayung STH. Dan di gelombang kedua, Bapak LS DRS S. Solin MA. Pemusik gelombang pertama, tim musik. Gelombang kedua, Bapak LS SH Sinaga. Singar gelombang pertama, saudari Diana Nainggolan dan saudari Melisia Nipar. Dan gelombang kedua, Bapak El Toga Torop dan Bapak CLS SP Nainggolan. Infokus gelombang 1 dan 2, saudara Noel Tamaro Panjaitan. Diberitahukan kepada kita jemaat Tuhan bahwa sesuai rapat panitia pembangunan keramikan ruangan sekolah minggu dan rumah akan dilaksanakan bulan Januari 2022. Anggaran sebesar 100 juta sudah termasuk utang, sementara uang yang masuk semua sesuai dengan buletin 65.750.000. Jadi untuk mencukupi dana tersebut kembali dibuka janji iman kita jemaat Tuhan sehingga di bulan Januari pembangunan akan langsung dilaksanakan. Kami berharap kita dapat melaksanakannya mulai dari sekarang. Dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai ibadah langsung boleh pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 13 sampai 19 September 2021, Bapak Umanalu, Saudara Elvan Josiah Hutagaol, Saudari S. Boru Halawa, Saudara Framita Nenggolan dan Saudara Cindy Karamel Silitonga. Pimpinan Jemaat, Majelis LS dan CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persepuluhan dapat kita lihat di buletin kita. Jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga Bapak AKB M. Simanjuntak Boru Sitompul atas pertupolon putri mereka berjalan dengan baik. Dan kedua, ucapan syukur dari keluarga pendeta Bapak Pendeta S. Sirega Boru Sitepu atas pertupolon putra mereka berjalan dengan baik. Persembahan dapat kita lihat di buletin kita. Program PHB untuk pemasangan kanopi juga dapat kita lihat di buletin kita. Partisipasi janji iman juga dapat kita lihat di buletin kita. Oke, demikian jemaat Tuhan. Warta jemaat kita pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat oleh Bapak CLS SP Nenggolan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena berkat dan kasih-Mulah Tuhan, kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan juga Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat yang Kuberikan kepada kami. Demikian juga Tuhan, kami memohon kepada-Mu biarlah Tuhan Engkau menyertai kami semuanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami, melalui penyembahan kami, bahkan Tuhan kami akan dengar-dengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyertainya, berkenan untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang kehadiran-Mu untuk meminta, untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melayakkannya, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Tuhan, kami datang kehadiran-Mu untuk menyampaikan seluruh jemaat-Mu ini. Demikian juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu, yaitu di GMI wilayah 1 dan wilayah 2. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu Tuhan semuanya. Biarlah Tuhan Kau mencukupkan kehidupan mereka dan memberkati semua pekerjaannya Tuhan. Demikian juga Tuhan yang bertugas di gereja kami ini Tuhan, singer, LS, TLS, bahkan majelis Tuhan, biarlah Tuhan Kau mencukupkan mereka Tuhan, apapun yang dibutuhkan. Berkati Tuhan mereka, supaya mereka mau melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga mereka semakin giat lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang memimpin kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga hamba-Mu ini yang memimpin kami Tuhan dapat memimpin kami dengan baik. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkatilah dia sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan firman-Mu saja. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, mungkin Tuhan dalam kesulitan, kesusahan Tuhan jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Mungkin Tuhan dalam pergumulan yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan Tuhan melalui obat yang dia makan pakai. Jamalah dia Tuhan supaya dia sembuh seperti sedia kala. Mungkin juga Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, mungkin Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, berkati juga Tuhan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga dapat mencukupkan seluruh keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati pekerjaan masing-masing jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan buat saudara-saudara kami, anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, berkati dia anak-anak kami Tuhan, berkati pertumbuhannya Tuhan, supaya mereka dapat tumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang masih studi Tuhan, berkati Tuhan anak-anak kami dalam studinya di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan Kau berkati sehingga anak-anak kami ini dapat melaksanakan studinya dengan baik. Demikian juga Tuhan buat anak-anak kami yang sudah selesai kuliahnya, berikan pekerjaan kepada mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan yang mencari jodoh anak-anak kami Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati, berikan kepada mereka Tuhan jodoh yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Demikian juga Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang belum mendapat keturunan Tuhan, berkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, berikan kepada mereka keturunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan Tuhan, dan berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat perekonomian jemaat-Mu Tuhan, berkati Tuhan usaha-usaha kami Tuhan, yang pegawai Tuhan Engkau berikan jabatan yang lebih tinggi Tuhan, yang petani Tuhan Engkau berkati Tuhan pertaniannya Tuhan sehingga menghasilkan dengan baik, yang berusaha Tuhan Engkau berkati lebih heran lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus buat anak kami Jonas Sinitonga Tuhan. Berkati dia Tuhan, berikan belas kasih-Mu Tuhan. Jamah dia Tuhan supaya dia sembuh seperti sedia kala. Karena kami percaya Tuhan tiada yang mustahil. Pasti Engkau akan memberikan kesembuhan yang terbaik buat dia Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat pembangunan ruang sekolah minggu Tuhan. Berkati Tuhan pembangunan ini Tuhan, cukupkan dana Tuhan sehingga pembangunan pastori ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat Tuhan, buat di bulan Januari ini Tuhan, pesta pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang telah berulang tahun minggu 13 September sampai 19 September, yaitu Bapak Umanalu Elvan Jonstia Hutagaul, Ibu S. Buruhalawa, Paramita Nenggolan, Cindy Carmel Silitonga. Berkatilah Tuhan di hari yang berbahagia ini, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati usahanya, berikan kepada mereka sukacita yang lebih daripada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang memberikan perpuluhan, yaitu Bapak AKBP M. Simanjunta SHMH Borustempul, keluarga LS J. Sinurat Borustumorang, keluarga J. Purba Borudamani, keluarga Nyonya Panjaitan Borutapea, keluarga Nyonya Pendeta Borutapea Borupurba, Nyonya Siagian Borupanjaitan, keluarga El Pardede Boru Tampubolon. Berkatilah saudara-saudara kami ini yang memberikan perpuluhannya Tuhan. Berkati usahanya, berkati apapun yang mereka rencanakan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan limpah rezeki yang lebih lagi Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum memberikan perpuluhannya Tuhan, berkati juga Tuhan usahanya, berkati juga pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka di hari-hari yang akan datang akan mengingatnya dan akan memberikannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga Bapak AKBP Simanjuntak Bersetumpul yang telah memberikan pertupulan di minggu yang lalu Tuhan. Berkati Tuhan pertupulannya ini, pertupulan anaknya Audia dengan Marga Siregar Tuhan. Berkatilah keluarga ini Tuhan, berkatilah kedua belah pihak sehingga apapun yang direncanakannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sehingga pemberkatan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Berkatilah Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah corona di tahun ini semakin menurun Tuhan. Berkati juga Tuhan rencana-rencana bangsa kami ini. Sehingga bangsa dengan negara kami ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, terlebih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada-Mu. Demikian Tuhan, kami mohon, karena hanya pada-Mu-lah kami menaruh iman dan percaya kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Dan kita akan mengangkat lagu pujian kita, kita katakan, hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Oh. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seperti pujian kami benar, hanya Engkaulah yang mengenal pribadi kami, mengetahui isi hati dan pikiran kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini kami hadir, kami sujud menyembah kepadamu di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Mungkin yang sudah menyakiti hati Tuhan, mengabaikan seluruh perintah Tuhan dalam hidup kami. Inilah anak-anak Tuhan Bapa, sujud dan datang kepadamu. Terutama oh Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu yang dapat mengubah itu. Kebenaran firman-Mu juga yang boleh melawat, bahkan memberikan pemahaman, pengertian kepada seluruh anak-anak Tuhan sehingga mereka benar-benar, yaitu kembali mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari berkati hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang akan menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini hari yang penuh ceria, cuaca yang baik diberikan kepada kita. Cuaca yang baik, hati kita juga ya cerah sebagaimana hari ini juga. Nah, untuk itu kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Markus pasal 8 mulai ayat 27 sampai ayat 38. Markus pasal 8 mulai ayat 27 sampai ayat 38. Kalau sudah mendapatkan, mari kita membaca beresponsoria kami ayat 27. Jemaat Tuhan ayat 28 di ayat 38 kita kembali bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapa aku ini? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita bersama. Siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah sia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu orang itu apabila ia datang kelak diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan kita di mana ia masih memperkenankan kita memuji muliakan nama Tuhan. Nah, jadi untuk itu ya kami mungkin sering menyebut kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, kata berbahagia di sini bukan dalam arti kita ya melihat hal-hal yang material, tapi yang berbahagia kita boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan kita boleh juga memberikan waktu dan kesempatan kita untuk Tuhan. Itu juga merupakan salah satu kebahagiaan kita. Nah, karena banyak orang memang ada pun waktu tapi tidak pandai mengatur waktu atau menggunakan waktunya, kan begitu. Nah, atau banyak orang kepingin berkerinduan tapi mungkin dari segi fisik juga tidak memungkinkan. Jadi itulah yang mendasari mengapa ya kita atau saya katakan tadi kita orang yang beruntung yang berbahagia di hari ini, karena kita Tuhan perkenankan kembali untuk bisa atau dapat melihat yaitu segala karya dan pekerjaan Tuhan melalui hidup kita, terutama di dalam minggu ini melalui ibadah kita ini juga. Nah, tema kita pada minggu ini yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, kalau ya tema ini agak menantang kan begitu. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Wah, bagaimana ini? Tentu ini menjadi suatu pertanyaan dalam hidup kita. Memikirkan apa yang dipikirkan atau yang ada di pikiran Allah. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Saya tidak mengatakan sama, tapi ya hampir-hampir. Ya, hampir-hampir begitu ya. Ibarat di dalam satu keluarga. Mungkin antara komunikasi orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak. Nah, sebaiknya supaya mendapatkan apa yang disebut tadi ya kebahagiaan atau ketenangan atau ketentraman, sebaiknya orang tua itu memikirkan apa yang dipikirkan oleh si anak, kan begitu. Dan itu harus kita pahami atau mungkin dipelajari, kan begitu. Sehingga kalau kita bisa memahami dan mengerti, pasti, kan begitu. Ya misalnya ibaratnya apa, pertentangan-pertentangan itu tidak terjadi. Kadang-kadang kan itu yang membuat perdebatan-perdebatan yang timbul dalam keluarga. Tidak saling memahami apa yang dipikirkan ya oleh si anak. Dan kebalikannya juga, si anak juga tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang tua. Misalnya si anak juga boleh memikir, oh sekarang ini misalnya orang tua saya ya ada masalahnya, ada masalah yang dihadapinya. Tentu secara ya pemikiran juga kita harus tanggap, karena ia punya masalah, karena orang tua punya tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menambahi atau kita mengurangi? Nah, disinilah. Jadi kalau si anak tadi memikirkan apa yang ada di pikiran orang tua itu, nah itu tadi pasti, kan begitu, pasti ada ketenangan, pasti ada kedamaian ya. Paling sedikit tidak pun bisa membantu, kan begitu, karena ya banyak ya nggak bisa membantu. Tapi jangan menambahi beban, begitu, jangan menambahi beban. Nah, jadi apabila sangling itu tadi ya memahami, memikirkan satu dengan yang lainnya tadi, pasti ada ketenangan atau ada kedamaian. Nah, inilah juga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Ya, saya tadi bukan seperti itu tapi hampir. Nah, apa yang melatar belakangi tadi? Mengapa muncul ada memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah dalam hidup kita? Nah, kita melihat dulu, biarlah di awal firman Tuhan ini kita berbicara tentang iblis, kan begitu. Nah, dikatakan tadi, enyahlah iblis, engkau bukan, kata Yesus kepada Petrus. Ya ini, enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi perkataan ini ditujukan kepada Petrus ya, yaitu Petrus salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ya, ini termasuk juga ini murid kesayangan Yesus. Yohanes juga. Ini yang dikatakan Yesus. Enyahlah engkau, ya, iblis. Kata Yesus. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan ya atau yang ada di pikiran manusia. Nah, mengapa itu dikatakan Yesus? Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari awal kita membaca firman Tuhan. Pertama sekali dari 27 sampai 30 ini berbicara soal pengakuan. Nah, pertama sekali Yesus ya mengatakan kepada murid-murid di tengah jalan, menurut orang lain atau kata orang lain, siapa aku ini? Siapa aku ini? Nah, lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan yaitu Elia, ada pula yang mengatakan para nabi, ada pula yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Inilah menurut pendapat orang lain yang dikatakan oleh murid-murid, Yohanes Pembaptis, Elia atau nabi ya, nabi yang lain. Ini pendapat orang lain yang ditampung oleh murid-murid atau mungkin didengar. Mungkin pada saat Yesus melakukan pelayanan baik mujizat, siapa itu? Dia itu kan ya Elia. Dia itu yang diutus Allah, mungkin didengarkan begitu. Itu menurut pendapat orang lain. Lalu Yesus menegaskan kembali dan mengingatkan kembali, menurut kamu siapa aku ini? Kata Yesus. Kembali Petrus di sini menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang diutus Allah, yang datang dari surga. Kalau kita kutip dari kitab lain, Matius misalnya, ya, Lukas, engkau adalah Mesias yang diutus Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh Allah. Ada, kalau di kitab lain ini ada jawabannya. Karena dikatakan engkau yang turun dari sorga. Benar, apa yang kamu katakan itu bukan dari hatimu, bukan dari pikiranmu, tapi itu pikiran Allah. Ini yang mengawali mengapa Yesus katakan ya demikian. Pertama sekali, bukankah di awal ya pertemuan Yesus dengan Petrus, baik murid-muridnya, Petrus menjawab Yesus itu adalah Mesias. Makanya Yesus katakan, itu bukan dari pikiranmu, itu bukan dari pikiran secara manusia, tapi itu adalah pikiran Allah. Berarti Petrus memakai pikiran Allah. Nah, namun mengapa terjadi tadi saat Yesus marah kepada Petrus, mengapa marah? Ternyata setelah Yesus mengatakan dan setelah Petrus menjawab, berarti mereka ini benar-benar pengikutku. Lalu kembali Yesus mengatakan tentang dirinya juga. Kalau tadi siapa aku ini? Menurut orang lain, menurut kamu. Nah sekarang kembali dia mengatakan, karena Petrus tadi engkau adalah Mesias. Itu pikiran dari Allah. Berarti Petrus memahami. Mereka mengerti tentang diriku. Nah, lalu kembali Yesus menceritakan tentang dirinya, apa yang dikatakannya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ditolak, dibunuh, ya. Oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala atau ahli Taurat tadi, bahkan dibunuh, dan setelah itu bangkit pada hari yang ketiga. Setelah yang kedua ini, pertanyaan kedua atau pernyataan Yesus yang kedua dinyatakan kepada murid-murid tadi, inilah yang mendasari tadi jawaban Petrus yang mengatakan ya, jangan katakan itu. Artinya dia tidak setuju dengan perkataan itu. Masa Yesus kok Mesias yang diutus oleh Allah? Bodoh. Kan begitu? Masa dia dibunuh? Masa dia dihina? Masa ia mati? Nah, inilah yang mendasari tadi ya, sampai Yesus menegur Yesus dan menarik Yesus ke samping. Artinya jangan katakan itu. Kami tidak setuju, kira-kira begitu. Ya, mungkin kepada kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal ini juga kalau mungkin ini perkataan ini juga dikatakan kepada kita. Hampir-hampir kita juga seperti Petrus, ya kan? Masa dia dibunuh? Bukankah dia berkuasa menaklukkan segala musuh? Bukankah dia raja yang dapat melawan segala musuh? Kok dihina? Kok ditolak? Kok dicaci? Nah, perkataan Yesus inilah yang tidak dapat dapat diterima oleh Petrus, makanya Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus setelah Petrus katakan itu, dia berpaling kepada murid-muridnya. Dia memarahi Petrus, katanya tadi, ya seperti di awal tadi, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, ya, itu tadi, ya. Mengapa tadi Petrus menarik Yesus, dia tidak menerima hal ini, ya. Masa engkau Yesusku, masa engkau rajaku, bisa kalah, bisa luluh, bisa lemah, bahkan mati. Di mana kekuatanmu? Kan begitu? Di mana? Ya, kejayaanmu. Kalau engkau menolong, engkau memberkati, engkau memelihara, mengapa dirimu sendiri tidak kamu dapat pelihara? Tidak dapat kamu jaga sendiri? Kira-kira bahasa seperti itu. Nah, tapi inilah tadi yang tidak diindahkan oleh Yesus. Engkau hanya memikirkan pikiran secara manusia, kepentingan dirimu sendiri, tapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, mengapa ia katakan demikian? Nah, kita kembali. Bukankah tujuan Allah mengutus Yesus ke dunia ini adalah menobatkan, menyelamatkan orang yang berdosa, dan meneruskan misi Allah di bumi ini? Itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Yesus, sehingga ia disuruh datang ke bumi ini, ke dunia ini. Nah, itu tadi yang menjadi pertentangan. Jadi jangan kamu memikirkan apa yang dipikiran manusia, tapi pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi apa yang dipikiran Allah? Tentu beda dengan apa yang dipikiran kita. Jadi jangan kita mengatakan otomatis, kan begitu, apa yang dipikiran kita itu dipikiran Allah. Tapi apa yang ada di pikiran Allah itu ada di pikiran kita. Nah, jadi tadi menurut Petrus, ini kebodohan bagi Yesus, ini kelemahan bagi Yesus. Masa dihina, masa dibunuh dan mati, ya. Sementara tujuan daripada Yesus tadi mengatakan itu, ya, menegur keras juga kepada Petrus yang dikatakan sampai iblis, bahwa tujuan Yesus ke dunia adalah mewujudkan misi Allah di bumi ini, yaitu menyelamatkan, ya, menyelamatkan, ya, menyelamatkan umat manusia. Nah, apa yang dikatakan, ya, Paulus juga tentang apa yang dipikirkan oleh Allah atau apa yang ada di pikiran Allah. Nah, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, melalui jemaat Filipi 4:8, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, berarti pikiran Allah, di dalam pikiran Allah adalah pikiran yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Itu yang terdapat di dalam pikiran Allah. Jadi pikiran yang ada di pikiran Allah adalah semua benar. Tapi pikiran yang ada di pikiran kita manusia, tidak semua yang benar. Karena bisa kita benarkan karena diri kita sendiri atau dengan kesenangan kita sendiri. Inilah yang tidak diterima Yesus. Apa yang dikatakan oleh Petrus, kau memikirkan dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri. Menurut kamu aku ini datang sebagai raja, ya, mengalahkan umat, memusnahkan umat, membunuh umat, memusnahkan musuh-musuh. Tidak. Tapi aku datang ke dunia ini menyelamatkan mereka. Itu. Supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar. Jadi beda, benar, kan begitu. Apa yang ada di pikiran Allah dan apa yang ada di pikiran manusia. Bukankah kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus juga sering berpikir demikian? Misalnya kita jengkel dengan seseorang dan mungkin sering muncul dalam hati kita, maunya Tuhan punahkanlah dia itu. Ya kan? Tuhan matikan dia itu. Itu pikiran kita. Itu pikiran manusia. Tapi bagaimana pikiran Allah? Bagaimana pikiran Yesus? Ia datang untuk menyadarkan supaya ia bertobat. Iya kan? Di pikiran kita tadi punahkan dia. Bila perlu matikan Tuhan. Itu pikiran manusia. Terhadap musuh kita contoh. Tapi apa yang ada di pikiran Allah? Justru dikatakan ampuni dia. Ampuni dia. Ajar dia supaya ia bertobat. Katanya pula kan begitu. Beda. Itu tadi ya. Itu tadi beda tadi. Pikiran Allah dengan pikiran manusia. Pikiran Allah sempurna, benar. Tapi pikiran manusia adalah pikiran secara kedagingan. Kedagingan. Artinya kedagingan, selera, kemauan kita sendiri. Kalaupun bapak dan ibu misalnya ada yang memang benar-benar tidak suka dengan seseorang. Dan benar ya terjadi misalnya kecelakaan dan lain. Wah, makanya itu bukan karena perkataan kita itu. Itu kita harus ingat. Ya kalau jadi perkataan kita, ya kita saja yang menawarkan diri kita kepada orang. Aku bisa seperti ini, aku bisa seperti ini, kan begitu. Memang sudah begitu jalannya, kan begitu. Itu tadi, pikiran manusia dan pikiran Allah. Jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat. Semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap, yang didengar, dan semua yang sedap, yang disebut kebajikan, inilah pikirkan, dan inilah pikiran Allah, yang harus kita juga pikirkan, ya. Lalu jemaat yang diberkati oleh, bagaimana supaya bisa berpikir seperti pikiran Allah? Ya memang bukan gampang. Ya pikiran Allah juga bisa ada dalam hidup kita kalau kita membuka pikiran kita supaya diisi oleh pikiran Tuhan, kan begitu. Makanya dikatakan dalam Roma itu, sehingga kamu dapat membedakan mana itu yang baik, mana itu yang tidak baik. Mana itu kehendak Allah, mana itu tidak kehendak Allah. Dapat membedakan. Jadi dangsa rupa. Walaupun baju kita ini sudah tahun ke tahun kita bisa menentukan ini jorok atau tidak. Ya kan? Oh, udah pernah dipakai. Perlu dicuci, kan begitu. Bisa membedakan. Mana itu yang baik? Mana yang tidak baik? Mana yang berkenan kepada Allah? Kepada Allah, bukan yang berkenan menurut kita. Kalau berkenan menurut kita tadi, seperti tadi selera pikiran kita. Jangan kita memaksakan pikiran kita. Tapi mari pikiran Allah yang ada dalam hidup kita. Nah, karena pikiran di dalam pikiran manusia terbatas. Tetapi di dalam pikiran Allah, ya, sebagaimana dikatakan di Yesaya, seperti atau tingginya langit dari bumi, seperti itulah pikiran Allah di dalam hidup kita. Pikiran kita tadi terbatas, ya. Kalau lebih atau udah lewat dari pikiran kita, bahaya kan begitu. Ngelari katanya kan begitu, sudah lari pikirannya. Sudah rusak pikirannya. Tapi pikiran Allah setinggi langit dari bumi ini, wah kita enggak tahu. Kan begitu. Artinya luas sekali, luas sekali. Nah, jadi jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus pada minggu ini, nah, pertama sekali tadi pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan yang dipikirkan oleh manusia. Itu yang mendasari tadi mengapa Yesus marah kepada Petrus. Yang selanjutnya juga kita lihat di 34 sampai 38, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya kembali mengatakan ya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata mengikut Yesus juga bukan mengikut seperti janji manusia yang muluk-muluk. Apabila kamu mengikut Tuhan, hidupmu bahagia sukses terus tanpa dilakukan. Atau boleh disebut otomatis. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan janji muluk-muluk kepada murid-murid. Tetapi mengikut Yesus khususnya kepada murid-murid tadi, pertama sekali karena mereka sudah mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Lalu Yesus mengatakan aku harus menderita dan ini ditolak mereka. Oh, mengikut Yesus itu harus juga menderita, kan begitu? Mengikut Yesus itu juga harus berkorban. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, harus ya memikul salib, ya. Menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Yesus. Itu dikatakan. Artinya dari ketiga poin ini tadi, siap menaruh pikiran Allah, menaruh pikiran Yesus di dalam pikiran kita sebagai pengikut. Ya. Itu tadi yang disebut yaitu menyangkal. Baru ikut memikul salib. Kata memikul salib di sini berarti ikut mau menderita, ikut mau berkorban. Baru terakhir, ikut aku, ikut aku. Jadi bukan pertama kali ikut aku, tapi harus siap ya menyangkal diri, ya itu tadi yang dikatakan, baru memikul salib, baru ikut aku. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur ya di mana firman Tuhan memberikan jawaban dalam hidup kita, bahkan mengingatkan kita pada hari ini supaya di dalam hidup kita mari kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan kita. Baik juga tetap terhadap situasi dan kondisi kita. Mari kita berpikir apa yang dipikirkan Allah tentang situasi kita ini. Jangan kita berpikir memikirkan apa yang ada di pikiran kita manusia tentang kondisi kita pada saat ini. Iya kan? Kalau kita berpikir secara pikiran secara manusia, nah seperti tadi, bisa rusak pikiran kita. Tapi kalau kita berpikir seperti apa yang terdapat dalam pikiran Tuhan kita, situasi dan kondisi kita ini, kita nyaman. Kan begitu? Kita boleh berjalan ke depan walaupun kondisi dan situasi ini terjadi pada saat ini. Nah, rancangan Tuhan bagi manusia adalah rancangan yang baik. Sebagaimana firman Tuhan, itu sama menurut saya rancangan dan pikiran yang dikatakan dalam Yesaya 55, ya saya baca, rancangan Tuhan dengan manusia itu beda, ya yang dipikiran, ya yang dipikiran Allah beda dengan yang ada di pikiran manusia. Rancangan Tuhan semua baik, semua indah, ya, tetapi rancangan manusia tidak semuanya baik. Ya, tidak semuanya baik, beda sekali. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. sama itu seperti yang ada tertulis di Yesaya itu. Rancangan berarti pikiran Allah, pikiran yang baik terhadap hidup kita. Tapi pikiran manusia tadi sangat dangkal, artinya terbatas. Ya. Mari apa yang mau kita renungkan melalui kebenaran firman pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat memiliki atau hidup di dalam pikiran Allah? Satu, harus tetap kita siap untuk melawan kuasa-kuasa gelap yang merasuki hati dan pikiran kita. Itu bagian pertama ya, yaitu mari kita lawan dengan iman supaya ya pikiran kita benar-benar dipenuhi dengan pikiran Tuhan kita. Dua, menawan pikiran Allah artinya menawan, menyesuaikan pikiran kita itu dengan pikiran Allah. Menyesuaikan pikiran kita itu dengan pikiran Allah. Beh, salah dong. Ya, salahnya yang kupikirkan itu. Salahnya yang kurancangkan itu, Tuhan. Nah, ada penyesuaian sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Makanya ya jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, berhati-hatilah dengan apa yang kita lihat dan berhati-hatilah dengan apa yang kita dengar. Hati-hati kan begitu, bisa tidak sesuai. Menurut Allah bagaimana, menurut aku bagaimana, secara manusia bisa tidak benar kan begitu. Makanya hati-hatilah apa yang kita lihat dan hati-hatilah apa yang kita dengar, supaya tidak merusak di dalam kehidupan kita. Mari taruh, letakkan, isikan pikiran-pikiran Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita juga boleh berpikir seperti Allah. Yang ketiga, menyukai firman Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di Mazmur, yaitu Taurat, ya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena dengan kita merenungkan, menghayati, melakukan firman Tuhan, itulah yang dapat mengubah hati dan pikiran kita. Itulah yang dapat mengubah hati dan pikiran kita. Jadi mengikut Yesus itu berarti kita turut juga dalam penderitaannya dan berpikir seperti yang terdapat di dalam pikiran Allah. Karena itulah dikatakan, pikullah salibku dan ikutlah aku. Sehingga kita bebas dari segala dosa dan bebas dari segala tantangan. Nah, yang terakhir tadi mengingatkan kita, ini komit kita. Ya, dikatakan firman Tuhan tadi, karena barang siapa malu karena mengikut aku, karena perkataanku, karena karyaku, maka ya kita juga dipermalukan, kita juga tidak dipertimbangkan, tapi kita diabaikan sebagaimana tadi yang dikatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak nanti dalam kemuliaan Bapanya yang diiring oleh malaikat-malaikat yang kudus. Jadi pikiran, ya kenakanlah pikiran Allah yang kita pertanggungjawabkan hidup kita, bukan hidup sekarang tapi juga yang akan datang. Ingat, kalau sekarang kita juga malu untuk mendengar, bahkan melakukan, mengakui Yesus Kristus di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan, apalagi nanti untuk yang akan datang. Di situ pertanggungjawaban nanti. Nah, jadi untuk itu mari jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pikirkanlah apa yang terdapat di pikiran Allah, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Maka Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kami percaya hari ini sukacita yang luar biasa sebagaimana firman Tuhan kalau Yesus mengatakan hal-hal yang tidak mungkin menurut secara akal manusia, terutama murid-muridnya, harus menderita, harus dibunuh. Tetapi murid-murid, termasuk Petrus, tidak setuju dengan hal ini. Padahal misi Yesus harus nyata di tengah-tengah dunia ini. Artinya mereka hanya memikirkan, mementingkan diri sendiri. Dan hal itu yang tidak Tuhan indahkan. Hari ini juga, oh Bapa yang baik, kami percaya sebagai pengikut Kristus, pengikut yang setia, harus benar-benar yaitu melakukan, melaksanakan apa yang terdapat di pikiran Tuhan, di pikiran Yesus juga, yaitu untuk siap berkorban, siap yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Mari Tuhan ajari supaya anak Tuhan tetap setia terus menyatakan misi Yesus di bumi ini melalui diri mereka sendiri atau dimanapun, terutama di situasi kami ini. Jangan karena pandemi ini menghambat segala sesuatu apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui Yesus Kristus, sehingga anak Tuhan juga tidak dapat melakukannya. Tapi biarlah semuanya Tuhan pakai lebih luar biasa, isi hati dan pikiran yang terdapat di pikiran Tuhan, di pikiran Kristus, di pikiran anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan. Mari berkati, oh Bapa, jemaat Tuhan kembali dari rumahmu ini, mereka penuh dengan sukacita karena berkat-berkat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka dimanapun, demikian juga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri, mari kita sama-sama yaitu mengucapkan doa Bapa kami, setelah itu menyanyikan doksologi. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga